Apa hukumnya memakai emas putih bagi laki-laki? Apakah hukumnya sama dengan memakai emas kuning? Emas putih, ya, yang mungkin biasa disebut platinum, ya, platinum. Ini platinum itu bukan besi, ya, bukan. Ya, jadi jenis tertentu. Dan ini bukan bagian dari emas, ya. Meskipun disebut emas, ya. Tidak dilihat dari namanya dia sebagai emas, karena ya biasa kadang-kadang sebagian memperluas sebuah istilah. Ada yang menyebut ikan itu ada ikan babi, ya. Ada ikan babi, babi laut, anjing laut. Namun itu hanya sekedar istilah saja, sekedar penamaan. Nah, demikian pula platinum, itu platinum itu bukan emas. Sebab ciri-ciri emas itu yang kuning, ya. Ciri-ciri emas warnanya al-asfar. Kadang-kadang kemerah-merahan disebabkan karena dicampur sedikit tembaga. Namun asalnya emas itu kuning. Adapun yang putih itu tidak termasuk. Sehingga hukum asal makainya boleh. Hukum asal memakainya boleh selama tidak dicampur, ya. Selama tidak dicampur dengan emas yang sebenarnya. Selama tidak dicampur dengan emas yang sebenarnya, maka hukum asalnya diperbolehkan.